Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah masuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-21 di halaman 306 yang diberi judul Ar-Rifqu bil Hayawan, yaitu berlaku lembut dan sayang kepada hewan. Judulnya menyayangi hewan dan binatang. Karena saya pernah baca katanya beda ya antara hewan dan binatang, itu pengertiannya berbeda. Tapi Allah alam ya, maksudnya sama, tapi ya kita berkasih apa? Kita sayang dan berlaku lembut kepada makhluk Allah yang berasal dari golongan fauna atau hewan. Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan inna minal khilalil azimah wal khisalil karimah allati da'a ilaiha dinuna al-hanif wa amara bihal islam ar-rifqa bi bahimatil an'am wa bi umumil hayawanat. Di antara karakter yang agung dan juga ciri atau sifat yang mulia yang ya diserukan oleh agama kita yang lurus yaitu agama Islam, adalah berlemah lembut, berlaku lembut kepada hewan, baik itu ternak atau hewan-hewan yang lain secara umum. Warifqu sya'nuhu fil hayati 'adzim. Dan kelembutan itu ya, kelembutan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang sangat agung. Wala yuwaffaq lahu illa sahibu khuluqin karim. Dan tidak ada yang diberikan taufik untuk bisa berlaku lembut kecuali mereka yang dikaruniai akhlak yang mulia. Wa huwa jamalun wa husnun wa baha'un li sahibihi. Dan sikap lembut itulah yang akan menghiasi ya orang yang menyandang sifat tersebut. Dan barang siapa yang merenungi ya, biografi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati ya bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali ya kisah-kisah beliau tentang bagaimana lembutnya beliau dan bagaimana beliau berakhlak mulia ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, merupakan teladan ya, yang mana beliau juga merupakan imam yang ya yang patut untuk dicontoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dan telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir. Ya. Maka kita akan dapat di dalam biografi sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah yang menakjubkan ya, dan betapa lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya kepada hewan dan juga berbuat baik kepada hewan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang penyayang dia akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Makna sabda beliau di sini adalah ya, irhamu man fil ardi ay man 'alal ardi. Kasihilah yang ada di bumi yaitu semua yang ada di bumi. Wa hadha yashmalun nas wa yashmalu aidha ad-dawab wal baha'im wat tuyur. Dan ini mencakup baik itu manusia ataupun hewan berkaki empat ataupun ternak ataupun burung, ya, segala jenis hewan binatang, maka termasuk dalam hadis ini yang diperintahkan untuk ya disayang, ya disayangi. Yarhamkum man fis sama, maka dengan itu yang ada yang di langit akan menyayangimu. Ay yarhamkumullah tabaraka wa ta'ala al-ali ala khalqihi. Maka dengan itu maka yang di atas yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha tinggi di atas makhluknya, yang beristiwa atau bersemayam di arsy-Nya yang tinggi sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya Subhanahu wa taala. Ya, dia akan disayang oleh Allah yang maha tinggi. Kemudian dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya, ia mengatakan bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la'adzbahu syah." Orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin menyembelih kambing. Wa ana arhamuha, dan aku menyayangi kambing ini." Aw qala inni la'arhamu syata in adzbahaha. Dan aku menyayangi kambing ini ketika aku menyembelihnya. Ya. Faqala wasyatu idh rahimtaha rahimakallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kambing ini kalau engkau menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Beliau ulangi lagi, kambing ini kalau kau sayang sama dia, engkau juga akan disayang oleh Allah. Ya. Maka lelaki ini dia penyayang. Ya. Ketika dia hendak menyembelih kambing yang dia ingin makan dagingnya dengan menyembelihnya. Ya, dia sayang kepada kambing ini. Ya, dan dengan dia sayang kepada kambing ini maka dia meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man rahima walau dzabihatan rahimahullahu yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyayangi walaupun hewan yang akan disembelih, maka Allah akan menyayangi pada hari kiamat. Ya, maknanya adalah man rahima syatahu au baqarah. Ya, barang siapa yang menyayangi kambingnya atau sapinya atau untanya yang dia ingin sembelih, ya, dan dia menyayanginya, artinya dia lembut dengannya, maka Allah akan sayang kepadanya, merahmatinya pada hari kiamat. Ya, nah bagaimana mungkin orang yang mau menyembelih kok bisa sayang? Ya, maka di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak yang mengatakan, watakunur rahmah lil bahimah fi hadal mautin bi umurin adidah ja'ati sunnah bi bayaniha. Dan di antara bentuk rahmat atau sayang kepada hewan atau kepada binatang ternak dalam kondisi ingin menyembelihnya itu ada dalam banyak hadis. Kita akan perlihatkan di sini beberapa poin bagaimana kita bisa menyayangi hewan yang akan kita sembelih. Yang pertama adalah hendaknya dia menggiringnya dengan baik ke tempat penyembelihannya dengan cara ya dengan kelembutan, ya, dan jangan menyeretnya sehingga itu menyakitinya atau bersikap kasar kepada hewan tersebut. Ini yang pertama. Jadi kalau mau menggiring, giring saja seperti biasa, tidak perlu ditarik-tarik. Kalau ngeyel, kalau dia ngotot, ya, dilembutkan dia, ya, dibacakan zikir-zikir, ya, sehingga dia kemudian diharapkan bisa mau untuk berjalan ke tempat yang tempat penyembelihannya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dia juga berlaku baik dalam meletakkannya di atas tanah, ya, jangan dia lempar. Ya, ke tanah dengan kasar. Ya. Jadi ditaruh di tanahnya juga harus lembut. Kemudian yang ketiga, antakuna alatul dzabhi hadah. Ya, hendaknya yang dijadikan untuk menyembelih itu pisaunya itu pisau yang tajam, sehingga tidak menyakiti hewan tersebut, ya, yang akan disembelih. Yang keempat adalah hendaknya dia tidak menajamkan pisaunya di depan hewan yang akan dia sembelih. Diperlihatkan tuh, nih, mau saya sembelih kamu. Nah, jangan demikian, ya, karena itu akan menyakitinya. Kemudian yang kelima adalah hendaknya dia bersegera untuk ya apa namanya menyembelihnya itu dengan cepat, ya, sehingga tidak terlalu lama ketika dia menyembelih, jangan diengek-engek ya, ngek-ngek-ngek gitu ya, itu akan sangat menyakiti hewan tersebut. Jadi usahakan secepat mungkin seret, kemudian itu akan membuatnya lebih relax ya, hewan tersebut akan tidak mengalami sakit yang terlalu sakit. Ya, bahkan dalam sebuah penelitian, ya, hewan yang disembelih dengan cepat itu rasa sakitnya cuma sebentar banget, sedikit, ya, yang diukur melalui apa itu namanya, ya, gelombang otak atau semisalnya itu. Ya, ini bukti bahwasanya kita memang harus lembut kepada hewan, termasuk mempercepat kematiannya. Yang keenam adalah hendaknya dia tidak menyembelih hewan lain di depannya, ya, tidak menyembelih hewan lain di depannya, karena ini juga akan menakut-nakutinya, akan menyakitinya. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, hendaknya dia menidurkannya di sisi yang sebelah kiri. Jadi ditidurkan di sebelah bagian kirinya, bagian kirinya yang menyentuh tanah. Ya, ditidurkan ke arah kiri. Kemudian dia letakkan kakinya di leher hewan tersebut. Kakinya ditaruh di leher, ya, sehingga nanti dia bisa memotong dengan tangan kanan. Jadi dia ini ke kiri, dia injak lehernya, kemudian dia bisa menyembelih dengan tangan kanannya. Ya. Dan itu dilakukan dengan kelembutan, ya. Dan usahakan kalau bisa jangan mengikat, terlalu banyak mengikat kaki-kakinya dan lain sebagainya. Kalau bisa tidak diikat, jangan diikat, ya, karena ini akan lebih membuatnya rileks. Ya. Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, "Sintani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku hafal dua hal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, atau menyuruh untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau engkau mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Dan hendaknya dia tajamkan pisaunya, ya, dan dia buat hewan sembelihan ini lebih tenang. Dia buat hewan ini tenang, ya. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa itu termasuk perbuatan baik kepada hewan, ya, menajamkan pisau dan membuat rileksi hewan ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, adja'a syatan yuridu ayadbahaha wa huwa yahuddu syafratahu. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang menidurkan, ya, membaringkan kambingnya dalam rangka untuk menyembelihnya. Kemudian dia asah pisaunya, ya, di depan kambing ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aturidu antumitaha mautat?" Kata Nabi, "Apakah kau mau membunuh kambing ini beberapa kali?" Nanti dia dengan melihat itu sudah merasa mati. Nanti mati lagi ketika disembelih, ya. Sehingga seolah-olah dia membunuh si kambing ini beberapa kali. "Hala hadatta syafrataka qabla an tubji'aha?" Kenapa engkau tidak tajamkan pisaumu sebelum kau membaringkannya? Jadi sudah siap semua baru dibaringkan langsung. Jangan dibaringkan dulu, dia nunggu, apalagi di itu akan menyiksanya, ya. Maka orang ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai orang ini, dia dalam kondisi meletakkan kakinya di atas leher kambingnya, ya, dan dengan itu kemudian dia baru mengasah, ya. Otomatis terdengar, ya, atau kalau enggak terlihat minimal terdengar suara asah-asahannya itu, ya. Set, set, set, set, ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Apakah engkau mau membunuhnya dua kali atau tiga kali? Membunuhnya berkali-kali?" Ya. "Ai anna hadza laisa minar rahmah." Yang seperti ini bukan sikap rahmah, bukan kasih sayang. Ya. "Kama annahu laisa minar rahmah bisyah an tadbaha syah amama sahibatiha." Sebagaimana bukan termasuk sikap rahmah juga adalah menyembelih di depan saudaranya yang lain. Ya. Enggak pakai bilik atau enggak dijauhkan, ya. Pokoknya dijejerkan di situ di depan mereka semua disembelih. Ini bukan sikap rahmah, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yanha pernah melarang untuk menyembelih kambing di depan kambing yang lain. Begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga membenci hal yang demikian. Ya, membenci untuk mengasah pisaunya, ya, sedangkan kambingnya ini melihatnya, melihat dia mengasah pisaunya. Ini dibenci oleh Abu Hurairah dan bukan termasuk sikap rahmah, ya. Ketika kambing ini ditarik itu dengan cara diseret. Ini juga bukan cara yang rahmah. Dia hendaknya digiring, ya. Digiring, jangan diseret. Kemudian dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah melihat ada seorang yang menyeret kambingnya, ya, untuk menyembelihnya. Fadharabahu bidirrah. Maka Umar pun mencambuk orang ini. Dipukul sama dia, sama Umar, ya. Dan mengatakan suqha la ummalaka ilal mauti sauqan jamila. Kata Umar, "Hei, ya, antarkan dia ke kematiannya dengan cara yang baik. Ya, jangan diseret-seret." Ya, hadis riwayat Baihaqi. Jadi ini keras ya Umar ketika ada orang yang tidak sayang kepada binatang, walaupun dia mau menyembelihnya itu paling tidak kita perlakukan dengan baik. Fala budda ayurfaqo biha. Ya, maka mau tidak mau namanya hewan itu harus disikapi dengan lembut, ya, dan tidak disikapi dengan qaswah wasyiddah, dengan keras hati, ya, dengan kasar, ya. Dan juga tidak dilempar ke tanah, tidak kemudian wah susah banget langsung diblok gitu. Jangan demikian. Ya, bahkan dia harus ditidurkan, dibaringkan dengan lembut, dan juga pisau yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Ya, karena kalau tidak tajam maka dia akan menyakiti si kambing ini ketika disembelih, ya. Dan juga dia tidak boleh disembelih di depan dia tidak boleh mengasahnya juga di depan kambingnya dan tidak menyembelih kambing tersebut di depan kambing-kambing yang lain. Ya, karena semua ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan sikap rahmah, ya, sikap rahmat yang ya sikap kasih sayang. Wa man kana fi qalbihi rahmah lisyah 'inda dhabhiha fa innahu yaqumu bi hadhihi al-umur. Maka siapa yang dalam hatinya terdapat rasa sayang kepada hewan, kepada si kambing ini atau kepada hewan secara umum ketika menyembelih, maka dia pasti akan memperlakukan hewannya dengan baik, ya. Kemudian orang yang sebaliknya, orang yang hatinya kasar, orang yang hatinya kasar, maka dia tidak peduli, ya, dia lemparkan begitu saja dengan kasar ke tanah, ya, dibanting gitu ya. Kalau saya lihat kadang ada jagal itu langsung banting aja dia. Kemudian dia kemudian juga menggiringnya, ya, kemudian dia juga menyeretnya dengan kakinya. Nah, kemudian dia mengasah pisaunya di depannya. Kemudian dia juga ya menyembelihnya di depan teman-temannya, depan saudara-saudaranya. Ya, maka ini diantara hal-hal yang jauh dari sikap rahmah. Ya. Jadi kalau jagal itu memang saya dengar-dengar ya, itu memang saking biasanya itu bisa mewariskan hal yang seperti ini. Maka hati-hati, ya. Maka faida yumkin ya antadbah asyah wa yurafiqu wa yuraqu damuha. Ya, ketika memungkinkan untuk menyembelih kambing dan juga mengalirkan darahnya. Fa idzan, kalau begitu maka memungkinkan, ya, bagi seseorang untuk menyembelih kambing dan mengalirkan darahnya dalam kondisi dia menyayanginya. Ya. Idza haqqaqa ma'anir rahmah fi'lan al-mutaqaddim dzikruha. Ketika dia mengamalkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Orang boleh saja menyembelih seolah-olah itu suatu perbuatan membunuh, ya. Tapi sekaligus sayang. Kenapa? Karena dia melakukannya betul-betul dengan baik, ya, meminimalisir rasa sakit dari si hewan ini. Maka ini termasuk rahmah, ya. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Sebagaimana yang telah lalu juga, ya. Kama taqaddama fi qawli dhalika sa'il ar-rahim bisyahina yadhbahuha inni la adhbahu syah wa ana arhamuha. Sebagaimana perkataan seorang yang berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi dia mengatakan bahwa saya ingin menyembelih kambing dan saya sayang dengan kambing tersebut, maka Nabi berkata kepadanya, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing ini kalau kamu sayang kepadanya, maka engkau akan disayang Allah. Ya, dan Nabi mengulanginya marratain, dua kali. Kemudian di selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihil atash. Suatu ketika kata Nabi, ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan dan dia sangat kehausan. Fa wajada bi'ran fa nazala fiha fashariba. Kemudian dia dapati ada sumur. Ya, maka dia turun ke sumur tersebut lalu dia minum airnya. Tsumma kharaja fa idza kalbun yalhathu bi ya'kulu thara min al-'atsh. Maka setelah dia naik ternyata ada anjing di sekitar sumur yang saking hausnya dia menjulurkan lidahnya dan menjulurkannya itu ke tanah yang basah. Dia mencari sisa-sisa air yang ada di tanah tersebut saking hausnya. Maka faqala ar-rajul, maka laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba min al-'atsh mithlu alladhi kana balagha minni. Kata si pemuda ini, ya, ternyata anjing ini juga mengalami hal yang sama yang ku alami, yaitu sangat haus, ya. Fa nazala al-bi'ra famal'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakara Allahu lahu faghafara lahu. Maka kemudian pemuda ini kembali ke sumur, ya, kembali turun ke sumur, dia penuhi sepatunya ini, sepatunya dijadikan wadah air, kemudian dia bawa dengan mulutnya, karena kalau naik mungkin dia butuh dua tangan, sehingga untuk megang ini dia memegang dengan mulutnya, ya. Sampai dia bisa naik, kemudian dia beri minum anjing tersebut, maka Allah pun menghargai usahanya. Dan Allah pun mengampuni si orang ini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil baha'im la ajran. Wahai Rasulullah, apakah kami bisa dapat pahala dari hewan seperti ini? Faqala, maka Nabi mengatakan, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Setiap makhluk yang punya hati, ya, kabid itu hati, lever, ya. Setiap makhluk yang punya hati, maka ada pahala di dalamnya. Dan setiap kita menolong makhluk yang punya hati, ya artinya semua makhluk, ya, manusia dan hewan, maka di situ ada pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka orang tadi itu sangat haus, ya, dia sangat membutuhkan air. Ya, dia sangat haus, kemudian dia dapatkan ada sumur, kemudian turun ke sumur dan dia minum. Ya. Dan turun ke sumur itu sulit, ya. Wanuzulu fil bi'ri fihi masyaqqah. Turun ke sumur itu ada susahnya, ya. Karena dia tidak menemukan gayung atau semisalnya, ya. Maka dia pun menantang bahaya untuk turun ke sumur tersebut, ya. Dan dalam sebagian riwayat hadis terdapat penjelasan bahwasanya sumur yang dia turunkan, yang dia masuki ini adalah sumur yang memang sulit untuk untuk dituruni, ya, untuk dimasuki, ya. Sehingga sampai-sampai dia harus kemudian meletak apa membawa sepatunya ini yang berisi air ini dalam apa melalui mulutnya, ya dia gigit si sepatunya ini untuk membawa air tersebut supaya dia bisa naik karena saking sulitnya sumur tersebut dimasuki, mungkin sempit atau semisalnya atau licin ya dan lain sebagainya. Maka dia turun dan dia menantang bahaya ya karena apa saking hausnya ya. Kemudian dia keluar dari sumur, dia dapati ada anjing. Anjing ini menjulurkan lidahnya ya dan dia makan apa yang ada di situ, di tanah yang ada di situ untuk meredakan hausnya. Maka laki-laki ini kemudian berpikir, wah, anjing ini sama nasibnya dengan saya. Ya, maka dia kemudian dalam hatinya ada kasih sayang kepada anjing ini. Ada kasihan kepada anjing ini, maka dia turun untuk yang kedua kalinya menantang bahaya kembali, ya. Ya, supaya dia bisa memberi minum anjing ini rahmatan bihi, karena sayang kepada hewan ini. Ya. Kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, dia tahan dengan mulutnya, dia naik ke atas, kemudian dia minumkan ke anjing ini, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Ini kisah tentang orang yang memberi makan anjing. Ini laki-laki ya, yang diceritakan di sini laki-laki. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Suatu ketika ada seekor anjing yang mengelilingi suatu sumur. Ya, mengelilingi suatu sumur dan dia hampir-hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Kemudian dia dilihat oleh seorang pelacur dari kalangan Bani Israil. Ini kisah masa lalu ya, kisah Bani Israil. Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi. Fasaqadhu iyyahu faghufira laha bihi. Maka sama dengan yang tadi ya. Dia lepas sepatunya, kemudian dia beri minum anjing ini dari air yang dia ambil dari sumur tersebut, maka dia pun diampuni dosanya karena hal tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu karena dia melakukannya dari hati yang afan ya. Wa hadzal ghufran raji'un ila ma qama fi qalbil 'amil min quwwatil ikhlasi wasidqi ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Maka ampunan ini ya datang karena dia atau datang dari hati yang kuat keikhlasannya ya dan betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Wa li hadza yashtariku katsiran minan nas fi surati amalin wahidah wa yakunu tabayun bainahum syashi'an min haythul qabul wal warraddi ya. Dan betapa banyak ya orang-orang yang melakukan satu amalan yang sama namun terdapat perbedaan yang besar di antara mereka, yaitu perbedaan dalam hal dari sisi penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kenapa kok sampai bisa diampuni? Maka dikatakan di sini karena dia ikhlas dalam menolong anjing ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ma qama biqalbil baghi allati ra'at dzalikal kalba wa qad ishtadda bihil 'athshu ya'kulu tsara. Ya. Yang mendorong si pelacur ini untuk menolong anjing tersebut yang mana dia dalam kondisi sangat haus sampai-sampai dia memakan tanah di sekitarnya. Faqama biqalbiha dzalikal waqta ma'a adamil alah wa adamil mu'in wa adami man manturaihi bi'amaliha. Maka dia melakukan itu dengan hatinya, yang ketika itu tidak ada alat, enggak ada timba, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mau dia tunjukkan ke siapapun, tidak ada yang mau dia riakkan, tidak ada orang yang mau dia tunjukkan bahwa dia beramal. Ma hamalaha ala an gharrat gharrat binafsiha fi nuzul bi'ri wa mal ilma'i fi khufiha. Itulah yang mendorong dia untuk nekat, ya, turun ke sumur dan memenuhi air dengan sepatunya. Ya. Walam ta'ba, dan dia tidak peduli, ya, kalau dia nanti bisa-bisa celaka, ya, atau bahkan dia juga tidak peduli untuk membawa sepatunya itu di mulutnya dalam kondisi penuh, pasti berat ya. Membawa apa namanya? Membawa sepatu digigit dan polisi penuh air, ini kan pasti giginya harus kuat ya, harus kuat. Kalau enggak nanti giginya rontok ya. Berarti ini suatu perjuangan, ya. Hatta amkana har ruqi minal bi'ri, sampai dia bisa dengan itu bisa naik ke atas permukaan, ya. Kemudian dia berikan air tersebut kepada makhluk alladzi jarat 'adatun nas bidarbihi. Dia berikan kepada seekor makhluk atau suatu makhluk yang umumnya itu akan ditendang oleh manusia, dipukul oleh manusia, yaitu anjing, ya. Anjing itu sering menjadi sasaran pengusiran, pemukulan dan lain sebagainya oleh orang-orang. Dia berikan kepada makhluk yang seperti ini. Fa amsakat lahul khuf, ya, biyadiha hatta syariba min ghairi antarju minhu jaza. Maka dia berikan si anjing ini minuman tanpa dia mengharapkan balasan. Ya, anjing mau balas apa ya? Meskipun anjing itu setia, dia bisa membalas perbuatan baik kepadanya. Ya, namun di sini dia nggak berharap apa-apa, nggak kemudian jadi anjingnya jadi anjing saya kan enggak. Ya. Dia nggak mengharapkan jasa dari balasan dari anjing tersebut, wala syukuro, dan apalagi ucapan terima kasih. Ya, mana bisa anjing mengucapkan demikian? Ya. Maka timbullah dalam hatinya ya, cahaya tauhid ya, yang melebihi apa namanya dosanya berzina ya, dosanya sebagai pelacur ya. Nah, dia ikhlas, amalnya ini ikhlas ya, yang menjadikan amalnya sangat tinggi itu ikhlas, karena dia memang nolong ini nggak ada yang dipameri dan lain sebagainya, nggak mengharapkan balasan, semata-mata karena sayang dengan makhluk Allah ya. Maka fahakadha a'mal wal umal indal, demikianlah ya amalan dan para pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna sahabata qawlu fil haditsil awal ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran. Maka para sahabat di awal hadis tadi mengatakan, "Wa Rasulullah, apakah dengan berbuat baik kepada hewan itu ada pahalanya?" Maka mereka bertanya hal demikian terkait dengan kisah yang ini, ya, kisah-kisah yang terkait dengan pahala memberi minum kepada hewan. Ya. Mereka seolah-olah mengatakan hal kullu bahimah nuhsinu ilaiha wa narhamuha nu'jar, ya nu'jar, ya. Apakah setiap hewan yang kami berbuat baik kepadanya dan kami sayang kepadanya akan diberikan pahala, kita akan diberikan pahala, ya. Maka mereka tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan kepada mereka satu kaidah yang komplit, yaitu dengan mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Ya. Setiap yang punya hati, setiap yang punya organ hati, maka ada pahala di dalamnya ketika kita berbuat baik kepadanya. Maka di sini al-kabid ya, rotbah ya, hati yang basah, tashmalu kabidil insan wal hayawan. Maka ini mencakup hati manusia dan hati hewan ya. maka berarti memberi minum itu adalah merupakan wafihi anna saqyul ma min afdhalis shadaqat. Dan dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya memberi minum itu termasuk sedekah yang paling utama, ya. La siyama ma istidadil hajati ilaihi. Lebih-lebih kalau memang air itu sedang sangat dibutuhkan, ya. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika ibunya meninggal. Ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi matat. Afa atasaddaqu anha?" Sungguhnya ibuku meninggal. Apakah aku bersedekah atas namanya? Qala, kata Nabi, "Na'am." Iya, sedekahlah atas nama ibumu. Qala, "Fa ayyu shadaqati afdhal?" Kalau begitu sedekah apa yang paling afdhal? Maka Nabi mengatakan, "Saqyul ma." Sedekah yang paling afdhal adalah memberi minum. Maka fa shadaqatul ma hiya a'dhamu shadaqat. Maka menyedekahkan air itu adalah sedekah yang paling agung. Ya, dan sedekah air itu bisa jadi dalam bentuk, ya, khufril abar, dalam bentuk membangunkan sumur. Membangunkan sumur itu sudah sedekah air. Atau memasang pipa-pipa air. Karena kalau di gunung itu sebenarnya ada mata air. Tapi untuk mencapai rumah-rumah yang ada di situ kan kadang dibutuhkan pipa. Itu juga termasuk bersedekah air. Meskipun yang dia keluarkan biayanya adalah pipa, ya kan? Tapi itu bersedekah air. Atau dengan menyediakan stasiun atau semacam tempat minum air. Kalau di istilah kita namanya water tap, ya. Kalau water tap, tempat-tempat yang orang bisa minum di situ, itu juga termasuk sedekah air. Atau menyumbangkan air ke daerah-daerah yang memang membutuhkan air, ya, membawa misalnya mengangkut beberapa kontainer air untuk ke tempat yang sulit air, misalnya di Gunung Kidul atau di mana gitu, ya. Atau yang semisalnya yang merupakan bentuk-bentuk bersedekah air, ya. Maka ini termasuk sedekah yang paling utama. Kemudian dan di antara rahmat atau kasih sayang kepada hewan adalah memberi makan hewan tersebut, ya. Hatta walau minaz zaid minat ta'am, walaupun itu cuma sisa makanan, ya. Jangan meremehkan sisa makanan. Oh, sisa makanan aja gitu, ya. Ini termasuk rahmah kepada binatang, ya. Yadhhabu bihi ila makanin fihi tuyur au dawab yad'ahu laha rahmatan biha wa ikraman lin ni'mah. Maka dengan cara dia datang ke tempat-tempat misalnya berkumpulnya burung, ya, dia misalnya sebar beras atau sebar apa mungkin nasi, ya, kalau burungnya doyan nasi, ya, atau ke tempat hewan-hewan, ya, dalam rangka apa, supaya mereka makan, ya, dalam rangka sayang kepada mereka dan juga memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wahadzal amal qad yadhunnuhu an-nas qalilan, sebagian orang menyangka bahwasanya amal ini amal yang remeh, ya. Lakin qad yaqumu fi qalbi man qama bihi minas sidqi ma'a Allah wa rahmatil baha'im wal ihsani lit'ami ma yakunu sababan lighufrani dhunubihi 'inda Allah. Tapi boleh jadi yang demikian itu datang dari hati yang memang jujur, tulus, ya, mengharapkan pahala dari Allah dan karena sayang kepada binatang dan ingin berbuat baik kepada mereka dengan memberi makan, maka itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meskipun remeh, sisa makanan, ya. Kadang kita buang di tempat sampah, padahal kalau kita kasih ke kucing aja mungkin dia mau, ya, dan dia senang, ya. Tidak masalah seperti itu, ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ma min muslimin, atau, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbah illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam tanaman yang kemudian manusia dan hewan bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut, melainkan itu akan menjadi sedekah baginya. Ya, nanam di tempat umum, nanam pohon belimbing. Karena tempat umum, maka setiap orang boleh ngambil. Ya, selama bukan pekarangan orang, selama bukan tanah pribadi, kalau di tempat jalan umum misalnya, maka semua orang berhak termasuk hewan. Ya. Maka ini sedekah. Ya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, ya, dalam hadis-hadis yang disebutkan, terdapat al-haddu ala isti'amalir rahmah lil khalqi kulluhum, kullihim, kafirihim wa mu'minihim. Dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang berkasih sayang atau sedekah kepada makhluk, maka terdapat dorongan untuk apa ya, untuk menggunakan untuk meluapkan rasa rahmah kita, rasa kasih sayang kita kepada makhluk seluruhnya, baik orang kafir maupun orang yang beriman, ya, wali jami'il bahaim, dan kepada hewan-hewan seluruhnya, ya, warifku biha, dan berlaku lembut kepada mereka. Wa anna dzalika mimma yaghfirullahu bihi dzunub wa yukaffiru bihil khotaya. Dan ini merupakan perbuatan yang dapat menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa besar dan menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. Atau menghapuskan dosa secara umum. Fayam bagi likulli mu'minin aqilin ayar ghafi al-akhdhi bihadzihi minar rahmah. Maka hendaknya setiap yang orang yang beriman dan berakal, hendaknya dia bersemangat untuk bisa mengambil bagian, ya, dalam sifat rahmat ini, ya, dalam punya kasih sayang kepada makhluk, ya. Wa yasta'miluha fi abna'i jinsihi, dan menerapkannya pada anak-anaknya, wa fi kulli hayawan, dan kepada hewan-hewan. Ya, falam yakhluqhu Allahu abathan, sehingga Allah tidak menciptakannya dengan sia-sia. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain, bagi hewan-hewan, bagi sesama. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Maka setiap orang akan ditanya tentang apa yang dia miliki dan dia pelihara, baik berupa manusia, mungkin dia punya budak, ya, au bahimah, atau dia punya hewan ternak, ya. La taqdiru ala an-nutqi wa tabyini ma biha min ad-dur. Yang mana hewan ini dia tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi kebutuhannya atau kesusahannya. Wa kadzalika yanbaghi ayyarhama kull bahimah wa in kanat fi ghairi milkihi. Ya. Dan hendaknya dia juga sayang kepada setiap hewan walaupun bukan miliknya. Ya. Ala tara anna alladhi saqal kalba alladhi wajadahu bil falah lam yakun lahu milkan. Ya. Bukankah engkau tahu bahwasanya orang yang memberi minum anjing yang dalam hadis tadi, yang dia dapati di tanah yang gersang, dia juga tidak punya pemilik, ya. Fa ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya, ya, dengan usahanya untuk turun ke sumur tersebut dan mengeluarkan air darinya, menuju apa, menaruhnya di sepatunya dan meminumkan kepada anjing ini. Maka demikian pula setiap bentuk memberi minum dan memberi makan, maka ini juga sama, akan juga termasuk amal yang menghapuskan dosa. Ala tara qaulahu alaihi salatu wasallam, ma min muslimin ghorasa ghorsan fa'akala minhu insanun aw dabah illa kana lahu sadaqah. Bukankah engkau tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap muslim yang menanam tanaman kemudian ada orang-orang atau ada hewan yang memakan buahnya, melainkan itu menjadi sedekah baginya, ya. Dan termasuk di antara bentuk memberi minum apa hewan atau memberi makan hewan adalah at-takhfif anha fi ihmaliha wa taklifiha ma tutiqu hamluhu, ya. Di antara bentuk, ya, memberi makan atau memberi minum kepada hewan adalah meringankan bebannya. Meringankan beban yang dibebankan kepadanya. Kalau misalnya kita punya kuda atau punya keledai atau punya hewan-hewan yang memang untuk mengangkat-angkat beban, maka dengan kita meringankannya, itu termasuk juga dalam definisi memberi makan dia dan memberi minum hewan ini. Fadzalika min rahmati min rahmatiha wal ihsani ilaiha. Ini di antara bentuk sayang kepadanya dan berbuat baik kepada hewan ini. Wa min dzalika, dan dari situ juga terdapat faedah bahwa kita dengan ini kita tidak berlaku sewenang-wenang. Ya. Atau wa min dzalika tarku ta'addi fi dharbiha. Dan di antara bentuk sayang juga kepada hewan adalah kita tidak bersikap berlebihan, ya, dengan memukulnya atau menyakitinya atau mempekerjakannya di waktu malam, ya, wa fi ghairi awqatis sukhrah, atau di waktu-waktu yang memang bukan saatnya dia bekerja. Jadi hewan itu juga punya waktu istirahat, ya. Maka di sini dikatakan hendaknya juga jangan dipekerjakan di waktu malam. Kalau siang boleh, ya. Kalau malam jangan, ya. Waqat apa ini? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad nuhina fil abid an nukallifahum al khidmah fil lail fa inna lahum al lail waliwalihim an nahar. Dan kita juga dilarang untuk mempekerjakan budak, ya, dan menyuruhnya untuk melayani di waktu malam. Karena malam itu adalah waktu bagi mereka, sedangkan siang itu waktu bagi majikan mereka. Jadi sudah ada waktunya. Kalau budak, silahkan pekerjakan di waktu siang. Kalau malam, biarlah mereka istirahat. Itu budak, apalagi manusia pekerja, ya. Kadang orang itu kan memperlakukan bawahannya atau pekerjanya itu kadang nggak manusiawi, ya. Suruh kerja siang malam. Nah, ini kurang tidak hikmah, ya. Wadawabu wa jami'ul bahaim dakhiluna fi hadzal ma'na. Begitu pula hewan, begitu pula misalnya sapi pembajak sawah, kebo pembajak sawah. Siang malam disuruh membajak. Oh, ini tidak rahmah, ya. Malam waktu mereka istirahat. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzibati imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Fadakhalat fiha an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita diazab, ya. Karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Sehingga dia masuk ke neraka. La hiya at'amatha wa saqatha idhabasatha. Ketika dia kurung kucing ini, dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum. Walahiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi. Dan dia juga tidak biarkan kucing ini kemudian untuk mencari makan sendiri di tanah, untuk makan serangga atau makan cacing atau makan yang lainnya, makan tikus, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini seorang wanita diazab karena dia menyiksa kucing dengan cara mengurungnya dan tidak diberi makan. Ya. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzibati imra'atun fi hirrah lam tud'imha wa lam tasqiha wa lam tatrukha ta'kulu min khasyasil ardi." Sama, ya. Seorang wanita diazab karena kucing yang tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, dan tidak pula dia biarkan keluar dari kurungannya untuk memakan apa yang bisa dia makan, ya. Maka wanita semacam ini adalah qasiyah, dia kasar, ya. Hatinya juga kasar. Taqassadat, dia sengaja untuk mengurung, ya, kucing ini sampai mati. Falam yakunil amru hasala min ghairi qasdin wa hiya la tash'ur bidzalika. Ini masalahnya bukan karena dia kemudian tidak sengaja atau dia tidak menyadari, bal taqassadat habsuha hatta matat. Habsaha hatta matat. Bahkan dia itu sengaja mengurungnya sampai mati. Fa'adzabaha Allah Subhanahu wa ta'ala biha wa adkhalaha an-nar. Maka Allah pun mengazabnya dan memasukkannya ke neraka. Wa ja'a ma yadullu ala inna min suwarit ta'dzib hadhihi al-mar'ah anna tilkal hirrah, ya, takhdashuha intiqaman li nafsiha wa akhdhan bitsari. Dan disebutkan dalam sebagian hadis, ya, bahwa wanita ini diantara bentuk yang adab yang ditimpakan kepada wanita ini adalah nanti dia dicakar oleh kucingnya sendiri, ya, karena kucingnya ini membalas dendam kepada si wanita ini, ya. Hadisnya yang mana, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim dan para pendengar sekalian, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Kajian rutin Ahad sore di Radio Muslim Jogja 1467 AM, kelanjutan kitab Ahaditsul Akhlaq. Tadi kita simak dan dengarkan pembahasan tentang menyayangi hewan dan binatang. Kali ini kita masuk di sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah kita terima di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kami pesan paket akikoh, ternyata waktu kami pergi untuk menyembelihnya sendiri, kambing tersebut terlihat masih kecil atau cempe. Tapi kata pemiliknya ini sudah cukup umur. Tempat penyembelihannya pun juga dapat dilihat oleh kambing-kambing lain. Karena kami sudah membayar sebagian, akhirnya kami tetap lanjutkan. Bagaimana hukumnya? Apakah sah akikohnya? Apakah perlu mengulang akikohnya lagi? Dan berapa umur minimal kambing untuk akikoh? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, kalau kambing itu 1 tahun, ya. Kalau domba 6 bulan. Tapi penandanya itu kalau misalnya kita nggak tahu kapan dia lahir, ya, maka dari giginya, ya, dari giginya itu bisa kita cek, kita bisa buka giginya, ya, giginya sudah pernah ada yang tanggal, maka itu diantara tanda bahwa dia sudah umur, ya. Nah, kalau cempe, kalau dari fisik doang, ya mungkin kita nggak tahu, ya, apakah apakah betul kita, kalau dari ukuran memang kita nggak bisa menentukan, karena saya pernah juga beli kambing yang memang kecil dia, tapi agak gemuk, memang agak besar gitu, tapi kecil memang fisiknya, tapi besar, ya, apa, gemuk gitu, ya, kokoh gitu, ya, memang sudah umur gitu, ya. Jadi saya kurang bisa menentukan apakah definisi cempe di sini maksudnya apa. Mungkin dia, yang dia lihat domba misalnya, domba memang umurnya bisa lebih pendek dari apa, syarat minimalnya lebih pendek daripada kambing gitu, ya. Jadi kalau hanya dari fisiknya kita nggak bisa menentukan, ya, harus dilihat giginya. Kemudian juga kemudian kalau misalnya terkait dengan cara penyembelihan yang tidak syar'i, itu tidak mempengaruhi keabsahannya. Yang mempengaruhi tadi syarat umur, ya. Karena akikoh itu terkait dengan syaratnya itu sama dengan syarat hewan kurban. Ya, kalau memang memang belum umur, ya berarti tidak sah akikahnya, gitu, ya. Tapi insya Allah Ta'ala, ya, tentu sudah mendapatkan pahala untuk berusaha, ya. Nah, masalah nanti mengulang atau tidak, wallahu alam. Karena hukumnya sendiri juga sunnah, ya, hukumnya sendiri juga sunnah. Artinya, saya tidak bisa menjawab apakah perlu diulang atau tidak, gitu, ya. Karena juga kesalahan bukan dari kita, gitu, ya. Sehingga mungkin nanti bisa ditanyakan untuk ke ustadz lain apakah perlu diulang ataukah tidak. Wallahu alam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Yeah. Ustaz, apakah berdosa memelihara ikan atau peliharaan lalu mati karena sibuk atau lupa atau tidak sempat memberi makan tapi bukan karena disengaja? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, ya sudah seharusnya, ya, seorang itu merawat, sudah berkomitmen untuk merawat hewannya. Kalau memang dia sudah berusaha, kemudian karena satu dan lain hal tidak sengaja, maka insya Allah tidak berdosa. Ya, tapi tentu tergantung dari kalau apakah dia memang betul-betul lalai atau tidak, gitu, ya. Melalaikan itu juga sama, ya, dengan hampir mendekati menyengaja kalau memang dia lalai. Tapi kalau memang karena dia tidak cakap dalam merawat, atau misalnya karena ada suatu kejadian-kejadian yang memang dia tidak sengaja, gitu, ya. Saya seharusnya sudah memang betul-betul niat merawat ini, tapi kok dilalah, kok saya tiba-tiba ada mendadak ada keluar kota dan lain sebagainya, maka tidak masalah insya Allah, tidak berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, mohon nasihatnya, kalau seorang cucu sudah terlanjur dari dulu suka main game, gimana ya Ustaz untuk mengatasinya? Apakah dosa sebagai nenek dikasih tahu malah ngeyel terus? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang nanya neneknya berarti ini. Iya. Ya, yang ngasih gamenya siapa? Tidak diinformasikan ya. Ya, tergantung siapa yang menginikan anak ini ya, meracuni anak ini dengan game ya. Dia yang menanggung dosanya. Ya, ketika dia membiarkan soal setiap orang yang bertanggung jawab atas anak ini, sebenarnya dialah yang bertanggung jawab. Misalnya saya harus menjaga anak saya dari neneknya atau dari apa yang mengajarkan hal yang tidak benar, itu sebenarnya tanggung jawab saya, gitu ya. Kalau saya lalai dari itu, berarti saya ikut berdosa atas kelalaian saya tersebut. Ya, kalau ditanya bagaimana caranya, ya di antara trik yang bisa dijalankan, misalnya anak ini diperbanyak main-main di alam atau di luar, ya. Meskipun kadang ngajaknya sulit, tapi kita kenalkan bahwasanya alam itu lebih enak ya, lebih nyaman, lebih menyenangkan daripada main game gitu ya. Dulu juga kami ada pengalaman juga ya, ketika ada anak yang seperti itu, ya dibiasakan saja dia untuk dikerasi saja, dalam artian nggak boleh ya nggak boleh gitu ya, di stop gitu ya, di stop main HP-nya atau main gamenya. Kemudian dipaksa untuk main di luar. Meskipun awalnya sulit, pakai nangis-nangis, itu memang sudah prosesnya harus seperti itu. Jadi tidak ada masalah, itu bukan berarti kita nggak sayang dengan anak, justru itu adalah bentuk sayang kita kepada anak, karena yang penting itu adalah endingnya, bukan ketika kita memanjakan anak ini di waktu kecil, maka endingnya akan jelek. Ya. Tapi kalau kita disiplinkan anak ini, endingnya akan baik, nah itulah yang kita harapkan. Jadi tidak masalah sampai dia nangis-nangis pun, tidak usah kemudian khawatir anak ini gimana ya. Pokoknya kita tegas dengan anak supaya mereka mau berhenti. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore ini, mungkin sebagai penutup. Mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesaikan ya alhamdulillah setengah dari bab ke-21 tentang bersikap baik atau sayang kepada hewan, ya. Jadi kalau kita misalnya mendapati ada kucing, ya di jalan, maka jangan kemudian kita berlaku kasar, walaupun kucing itu kucing jalanan, nggak ada yang punya, bukan dia mungkin lecek, ya, karena nggak terawat dan lain sebagainya. Maka kita kasih makan, ya, atau kita kalau memang nggak bisa ngerawat kucing, ya paling nggak kita kasih makan dia, ya, tapi jangan berlaku kasar kepada hewan, itu sudah paling minimal, ya. Syukur-syukur kita bisa memberinya minum atau memberinya makan, maka itu insya Allah akan menjadi ampunan bagi kita nanti di hari kiamat, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.